terus tanpa henti, dan dia pun kini telah pergi. Ku berdoa di tengah indah dunia, ku berdoa untuk dia yang ku rindukan. Mohon untuk tetap tinggal, dan jangan engkau pergi lagi. Berselimut di tengah dingin dunia, berselimut dengan dia yang ku rindukan. Would it be nice to hold you? Would it be nice? Jangan engkau pergi lagi. Bernyanyilah na na na na na, bernyanyilah untuk dia yang ku rindukan. Would it be nice to take you home? Would it be nice to kiss you? Would it be nice to hold you? Would it be nice to take you home?